Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azamati sultanihi. Nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu syukra syakirin. Wa nusallimu 'ala 'abdihi wa rasulihi wa habibihi Muhammad kama sallallahu wa malaikati 'alaihi. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshih wa midada kalimatih. Mil'u samawati wa mil'u ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Yang paling pantas diucapkan oleh setiap muslim dalam setiap awal kegiatan mereka yaitu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Lalu yang kedua membaca salawat dan taslim atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, yang Allah juga mengerjakan ibadah tersebut bersama para malaikatnya, yaitu memberikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-Ibu sekalian, seperti biasa di Selasa Ganjil 1, 3 dan 5 insyaallah kita akan membahas buku Minhajul Muslim, dan pada malam ini kita masuk ke pasal keempat, beriman kepada nama dan sifat-sifat Allah. Seperti biasa, sebelum masuk ke dalil-dalil yang ada, saya akan berikan dulu kronologisnya, muqaddimah. Dengan hikmah yang sangat besar dari Allah, Allah sendiri telah memberikan segala sesuatu itu nama, apapun sifatnya. Manusia ada nama kelompoknya. Seperti misalnya manusia itu nama kelompok. Di bawah kelompok ini nanti ada nama-nama individu. Setiap orang bebas memilih namanya masing-masing. Walaupun sebenarnya dalam syariat Allah dituntun nama-nama yang terbaik. Begitu pula ada kelompok jin. Juga di bawah jin ini ada banyak individual yang bebas mereka memberikan nama satu sama yang lain. Sebagaimana kita tahu salah satu pimpinan daripada syaitan yang bernama iblis ada nama. Kemudian juga pohon-pohon, nama kelompoknya pohon, tapi di bawah pohon nanti ada pohon beringin, ada pohon buah mangga, ada pohon pisang, ada pohon ini dan seterusnya, ada sayur-sayuran. Begitu pula dengan hewan-hewan, nama kelompoknya hewan, seperti Allah sebutkan juga surah khusus namanya surah Al-An'am, hewan-hewan, di bawah kelompok itu juga banyak cabangnya. Ada harimau, ada singa, ada ular, ada kambing, ada sapi, macam-macam. Hikmah yang paling besar, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebuah sistem yang harus ada nama, agar kita lebih mudah untuk mengenal satu sama yang lain dari makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking perhatiannya dengan nama ini, sampai-sampai beliau menyuruh para sahabat untuk memilih nama-nama yang terbaik. Bahkan ada di antara sahabat yang mengganti nama mereka karena maknanya salah atau maknanya tidak baik. Seperti misalnya beliau mengatakan dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, "Ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman." Nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kalau Anda bilang sudah banyak orang yang bernama Abdullah dan Abdurrahman, tidak masalah. Tidak ada masalah. Kita lihat di kalangan sahabat banyak sekali yang bernama Abdullah. Yang terkenal saja yang suka meriwayatkan hadis ada 5. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As. Ada Abdullah. Ada juga sahabat yang lain, Abdullah bin Rawaha, biasa. Tidak ada masalah itu. Masalah nama mereka sama, tapi yang jelas, nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian ulama mengatakan semua nama yang datang setelahnya, yang dinisbatkan kepada Allah. Abdul Ghafur, Abdul Syakur, semua nama-nama yang kita sudah tahu Asmaul Husna yang diambil. Lalu datang setelahnya nama-nama yang mulia adalah nama para nabi. Dari Adam alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Hud, ya, Ismail, Ishaq, Yaqub, Ibrahim, Musa, Isa, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yasa'a, semua nama-nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama-nama yang mulia, nama para nabi-nabi. Ini juga dianjurkan ya untuk memilihnya. Kemudian datang setelahnya semua nama yang bermakna baik. Walaupun dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Arab mungkin punya makna yang baik, atau misalnya punya makna yang baik dalam bahasa Afrika, intinya punya makna yang baik. Hanya saja ada sedikit titik berat di sini, masalah nama-nama yang dipilih. Dianjurkan oleh para ulama untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memilih satu nama saja. Kita lihat misalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam namanya cuma Muhammad, Adam Adam, ya. Musa, Isa, Yunus, ya, semua, ya, Yahya, Ismail, Zakaria, namanya satu semua nabi-nabi. Kita lihat para sahabat, Abu Bakar itu namanya Abdullah, Umar cuma Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, semua cuma satu. Nama para sahabiat perempuan, Aisyah, Hafsah, Sofia, Nusaibah, Sumayyah, tidak ada nama-nama yang banyak, double-double gitu. Nah ini yang mesti kita perbaiki di Indonesia, karena kadang-kadang kita pakai nama banyak sekali. Muhammad, kemudian siapa lagi namanya, 2-3 nama. Nanti juga terakhir, nama itu diringkas lagi. Dan meringkas makna nama, meringkas nama itu menghilangkan berkah daripada nama itu sendiri. Misal kalau namanya Muhammad, Muhammad itu artinya terpuji. Umumnya kata ulama, kalau dia niat memberikan nama Muhammad karena namanya Nabi SAW, dan pada saat disebut melengkap mengatakan Muhammad, berarti orang itu akan dapat atau menjadi posisi atau akan mendapatkan posisi orang yang terpuji. Umumnya begitu. Tapi kalau di Indonesia kita panggil Mat, misalnya. Mat itu sudah hilang maknanya. Sudah bukan lagi Muhammad, enggak ada Mat dalam ya, punya makna kecuali memang dalam ilmu tajwid lain lagi gitu kan. Tapi kalau makna nama tidak ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga saking pentingnya nama ini sampai memberikan nama ya kendaraan beliau, tunggangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nama untahnya, kudanya, pedangnya, memberikan nama. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyenangi nama-nama yang baik seperti Aisyah, radhiyallahu anha sudah punya nama Aisyah. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tambahan pujian dengan memberikan istilah Humairah misalnya. Humairah itu adalah orang yang memiliki warna kulit yang putih dan kemerah-merahan sebagai bentuk pujian, gitu kan? Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang menggunakan nama-nama, dan ini hikmah yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tujuannya agar kita bisa saling panggil satu sama yang lain, dan insya Allah juga itu akan memiliki kandungan makna yang baik. Berhubungan dengan nama juga ini harus kita pahamin, ya, nama ini akan berpengaruh kepada sifat, karakter. Jangan sampai seseorang diantara kita mengidolakan seorang tokoh yang buruk. Artis misalnya yang suka bermaksiat kepada Allah, kemudian dinamakan anaknya dengan itu karena dia mengidolakan orang tersebut. Ini kata ulama bisa saja anaknya jadi orang seperti itu. Misal ada orang menamakan anaknya Fir'aun, ini contoh, bisa saja jadi Fir'aun dia. Gak boleh gitu kan. Jadi kita harus mempelajari makna. Saya dinukil, disampaikan kepada saya dengan beberapa teman dari Pakistan dan India. Mereka bilang ada tradisi di sana dan sekarang sudah mulai diperbaiki oleh teman-teman yang penuntut ilmu, yang tamatan dari Madinah. Itu dia bilang, di negara saya biasanya mereka kalau punya anak, terutama anaknya kembar, kalaupun tidak kembar juga sama. Mereka buka Quran, kalimat pertama yang terbaca dengan matanya dikasih nama anaknya. Ini pemahaman yang salah, walaupun dia pakai Quran. Bisa saja dia buka pas tertulis neraka jahannam. Misal, masa dia mau namakan anaknya jahannam, kan tidak mungkin. Tapi pernah terjadi, ada orang punya anak kembar, pas dia buka Quran terlintas kalimat khairum bariyah dan syarrum bariyah. Khairum bariyah adalah surga, sebaik-baik tempat kembali. Syarrum bariyah, seburuk-buruk tempat kembali, neraka. Jadi tidak cukup dengan hanya sekedar bahasa Arab, tapi punya makna yang positif. Punya makna yang positif. Saya cukup banyak di pengajian saya juga, teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang sudah kerja di kantoran pun, kalau saya temukan nama mereka maknanya kurang baik, maka saya berikan masukan untuk mengganti nama. Walaupun di KTP sudah nama tertentu misalnya yang sudah baku di ijazah, tapi nama panggilannya diubah. Jadi kan diubah. Jadi ini juga termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup banyak berhubungan dengan hukum-hukum nama ini, tapi intinya dengan hikmah Allah nama itu diberikan oleh Allah SWT untuk mempermudah kita memanggil dan mengenal segala sesuatu di atas muka bumi ini. Yang memberikan nama-nama itu, yang memberitahukan kepada kita, dari mana kita tahu ini pisang, ini mangga, ini apel. Itu bukan spontanitas manusia bisa ucapin kemudian langsung dianggap dia yang membuat. Tidak, memang itu Allah SWT sudah siapkan fasilitasnya. Maka manusia dengan sendirinya nanti bisa berbicara dengan bahasa itu. Termasuk bahasa ini adalah sebuah keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Kan itu. Tapi itu sudah disiapkan sebagai fasilitas selama manusia pas diciptakan semua nama-nama. Kita lihat misalnya Nabi Adam alaihissalam pada saat Allah ciptakan. Lalu malaikat sempat mengatakan, "Ya Allah, bagaimana bisa Engkau ciptakan manusia? Nanti dia buat kerusakan seperti jin-jin." Karena jin sebelum kita sudah ada di bumi tapi buat kerusakan. Maka Allah mengatakan, "Saya lebih tahu daripada kalian." Lalu pada saat diciptakan Adam alaihissalam, Allah mengatakan, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatunya. Kata ulama tafsir, semua jenis hewan yang jutaan spesiesnya ini, di lautan, di udara, di darat, semua Nabi Adam tahu namanya. Ini burung ini kadal ini hewan ini, udang, ini ikan, semua ditahu dalam bahasa Nabi Adam alaihissalam pada saat itu, gitu kan? Kemudian semua jenis pohon-pohon, semua nama-nama malaikat, semua nama-nama syaitan ditahu oleh Nabi Adam alaihissalam. Semua wa allama Adam al asma'a kullaha. Semua tidak terkecuali. Jadi Nabi Adam alaihissalam jadi tahu semua nama-nama. Jadi yang ajarin nama adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Adam alaihissalam menukil nama-nama itu kepada istrinya Hawa, kepada anak-anaknya, dan terukillah kepada kita sampai sekarang. Yang itu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang memberi nama-nama ini, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Allah juga punya nama. Dan Allah Subhanahu wa taala nama-namanya ya sebagaimana sudah diciptakan ya karakter, maksudnya Allah Subhanahu wa taala hubungkan antara nama dengan karakter dengan sifat, maka selalu ulama mengatakan iman tentang keesaan Allah di nama-nama dan sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya, gitu kan? Makanya nama-nama baik itu akan berpengaruh pada karakter seseorang dengan izin Allah. Kecuali dia niatnya atau orang tuanya pada saat memberikan nama beda, gitu kan? Ada orang menunjuk satu tokoh masyarakat, kemudian dia jahat, dia berikan nama anaknya, bisa saja anaknya seperti kena orang itu karena dia sudah niatkan. Tapi kalau dia niat mencari nama seperti yang makna yang sebenarnya, seperti kata Nabi SAW, ya, asdaqul isim hammam wa harith. Nama yang paling jujur adalah Hammam wa Harith, gitu kan? Dalam riwayatnya dikatakan Humam wa Harith. Ini diantaranya, gitu kan? Nama-nama yang mulia. Tentu juga kita bisa mengambil nama-nama para sahabat dan sahabiat. Kita bicara sekarang tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah juga pencipta punya nama. Saya bacakan kata Imam ya Syekh Abu Bakar Jazair, mohon maaf. Seorang muslim beriman kepada asma'ul husna, nama-nama Allah tapi selalu sifatnya husna. Namanya Allah tidak ada yang buruk, semuanya baik. Yang dimiliki Allah Azza wa Jal dan sifat-sifatnya yang teragung. Dengan tidak mempersekutukan siapapun dengannya di dalam asma'ul husna dan sifat-sifat tersebut. Ia tidak mentakwilkannya, menginterpretasikannya dengan arti yang tidak sesuai dengan maksudnya. Jadi misal Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dan nama. Allah itu punya tangan misalnya. Allah punya tangan. Ya tangan. Kita imani bahwasanya Allah punya tangan, tetapi tidak boleh diinterpretasikan tadi, dimaknakan seperti tangan manusia, enggak bisa. Jadi kita harus mengimani keberadaannya tapi tidak menanyakan bagaimananya. Karena memang ulama mengatakan hikmah daripada Allah menciptakan tangan hewan berbeda, tangan jin berbeda, ya tangan manusia berbeda, malaikat yang memiliki sayap berbeda Allah SWT ciptakan. Agar manusia berpikir Allah Subhanahu wa taala jauh lebih sempurna daripada semua itu. Jadi kaidah dalam mengimani nama-nama Allah itu ada. Ada kaidahnya, harus diikutin. Tidak boleh ditakwil. Takwil itu diartikan lain. Seperti misalnya beberapa kelompok, ada kelompok namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu mengatakan tangan Allah itu yang dimaksud dalam Al-Quran. Ayat berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yadullahi fauka aidihim, tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka. Dia, mereka mengatakan ini bukan tangan, tetapi memang ya kekuasaan diartikan lain. Misal ada bunyi dalam surah Qaf tentang masalah neraka. Allah Azza wa Jalla akan berfirman hari kiamat pada neraka, pada saat dimasukkan orang-orang ke dalam neraka, orang-orang kafir dan orang fasik. Na'udzubillah, Allah mengatakan, halim talati, wahai neraka, apa kau sudah penuh? Neraka mengatakan, hal min mazid, ada tambahan gak ya Allah? Lemparin aja terus. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata dalam hadis Bukhari, mentafsirkan ayat surah Qaf ini berkata, lalu neraka terus berkata, hal min mazid, hal min mazid, tambahkan ya Allah, masukkan saja semua orang-orang kafir dan fasik itu. Sampai Rabbu Izza wal Jalal, maksudnya sampai Allah, Zat Tuhan yang maha perkasa dan mulia, meletakkan telapak kakinya yang mulia di atas neraka. Sehingga membuat neraka menjadi mengkerut, seperti mengkerutnya segumpal daging kecil yang diinjak oleh manusia, gitu kan? Jadi mengkerut dia neraka. Bagaimana, Allahu alam. Tapi hadis ini menjelaskan Allah punya telapak kaki, kan gitu. Kita wajib mengimani Allah punya telapak kaki, tapi kaidahnya tidak boleh ditakwil, nggak boleh dialihkan maknanya. Oh, dikatakan itu bukan kaki misalnya, itu nggak boleh. Contoh yang lain hadis Bukhari, kalau tertinggal sepertiga malam, Allah Azza wa Jalla turun ke langit bumi. Berarti ada turun, kan gitu. Sifatnya Allah SWT diantaranya turun ke langit bumi. Apakah itu ditakwilkan? Ada orang menakwilkan, oh tidak, Allah enggak turun maksudnya, tapi rahmatnya yang turun. Tidak. Memang kita wajib imani Allah turun, tapi kita tidak menakwilkan maknanya. Jadi beliau mengatakan, tidak boleh kita mengimani semua nama-nama husna dan sifat-sifat Allah yang mulia tanpa mentakwilkannya, tanpa menginterpretasikannya dengan arti yang tidak sesuai dengan maksudnya, sehingga mentakwil. Ini kaidah yang kedua. Kaidah pertama, mentakwil, mengalihkan maknanya. Tangan bukan tangan tapi kekuasaan misalnya, itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh mentakwilnya. Takwil ini membatalkan, menolak secara mutlak, meniadakan sifat tersebut. Dan tidak boleh pula mentashbih. Ada empat poin nanti ya, ada empat kaidahnya. Tidak boleh takwil, mengalihkan makna. Tidak boleh ta'til, membatalkannya. Tidak boleh juga tashbih, menyerupakannya dengan makhluk, membayangkan seperti makhluk. Kemudian juga tidak boleh takyif, ya, lalu menanyakan hakikat sifatnya, takyifnya. Allah turun ke langit bumi, bagaimana Allah turun ya? Apakah seperti orang turun dari singgasana? Nah, ini enggak boleh. Cukup kita imanin, oh iya Allah turun ke langit bumi, selesai. Karena dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah yang mulia dan agung, kita tidak punya hak untuk bisa masuk dan menjabarkannya lebih jauh, kecuali seperti apa yang Allah dan Rasul sampaikan alaihi salatu wassalam. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, berbicaralah di makhluknya Allah, ya, kelebihan-kelebihan Allah, tapi jangan berbicara di zatnya Allah, karena manusia tidak bisa menjangkau zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengimaninya. Dikatakan di sini tidak boleh mentakif atau menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk, karena yang demikian itu mustahil adanya. Jadi seorang muslim meyakini dan menetapkan semua nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya, dan yang ditetapkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuknya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ia menafikan atau meniadakan segala celah dan kekurangan yang dinafikan oleh Allah darinya atau dinafikan oleh Rasulnya Muhammad SAW darinya, baik secara global maupun secara terinci. Yang demikian itu berdasarkan dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Jadi Bapak Ibu yang belum pernah ikut pengajian kita, kalau memang Anda punya kemampuan beli buku ini, ya Minhajul Muslim. Di sini selalu tradisi beliau, kelebihan Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, beliau sudah wafat, semoga Allah rahmati ya. Beliau sempat mengajar mungkin 30 tahun di Masjid Nabawi atau mungkin lebih. Jadi beliau selalu menulis setiap menjelaskan seperti tadi ini, apa yang beliau ungkapkan. Mungkin masih Anda bertanya-tanya, mana buktinya ya. Beliau selalu hubungkan antara dalil, menguatkan itu dengan dalil nakli, wahyu. Nanti kita dengarkan ayat-ayatnya, hadis-hadisnya. Dan ada juga dalil akli, secara akal manusia, sehingga kita bisa menangkap kalau Allah Azza wa Jalla memang punya nama-nama dan sifat yang mulia. Beliau mengatakan dalil-dalil nakli secara wahyu, yang pertama adalah adanya berita dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, dan dia berfirman a'udhu billahi minasyaitanir rajim dalam surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ih sayujzawna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah lah nama-nama yang husna, yang mulia, dan bermohonlah, berdoalah kalian kepada Allah, kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu. Ya, sebagaimana Nabi SAW contohkan, beliau kalau membaca doa misalnya ya ghafur ighfirli, ya tawwab tub alayya, ya razzaq urzukni, ya rahim irhamni, gitu kan. Jadi kita menggunakan nama yang maha pengasih, kasihanilah kami, yang maha pengampun, ampunilah kami, yang maha pemberi rezeki, berikanlah kami rezeki, dan seterusnya. Itu menggunakan nama-nama yang mulia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Kata para ulama tafsir yang menta'wil-ta'wilkan tadi, mengalih-alihkan nama Allah atau menolaknya secara keseluruhan. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Juga dalam firman-Nya surah Al-Isra ayat 110 bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim qul id'ullaha aw id'urrahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah, seruhlah Allah atau seru Ar-Rahman. Kalian mengatakan ya Allah atau ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Syafur, apa saja nama-nama Allah yang mulia. Maka yang manapun kalian sebutkan seru, dia mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang mulia, gitu kan. Kita tahu juga tentu para raja, presiden, pejabat punya nama-nama itu. Seperti ada nama kelompok dan ada nama individual. Kalau raja Persia dulu itu terkenal dengan Kisra. Nanti Kisra ini punya lagi nama. Seperti Kisra di zaman Nabi SAW namanya Anusinwan misalnya. Kemudian ada raja-raja Romawi yang berjulukan Kaisar. Nanti ada Kaisar siapa lagi gitu kan. Itu memang ada julukan-julukan seperti itu. Raja-raja juga punya. Ya. Dan Allah SWT lebih layak memiliki nama-nama dan julukan tersebut. Ya. Kemudian ada di Mesir Fir'aun. Fir'aun itu julukan nama kelompok, istilah nama kelompok ya. Nanti ada yang hidup, ada Fir'aun keberapa. Seperti yang pernah ribut dengan Nabi Musa AS itu dikenal dengan Fir'aun Ramses kesekian gitu kan. Kemudian juga ada raja-raja Yaman yang berjulukan Tuba. Dan ada juga raja-raja dari Ethiopia yang berjulukan Najasyi. Julukan-julukan seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala punya nama-nama yang kita jadikan untuk gunakan dalam berdoa dan memohon kepadanya. Allah SWT telah menegaskan bahwasanya dirinya maha mendengar, sami', dan maha melihat, basir, maha mengetahui, dan maha bijaksana, ya, alim, gitu kan, maha kuat dan maha perkasa, jabbar, ya, mutakabbir, dzil jabarut, maha lembut, lagi maha mengetahui, latif, khabir, gitu kan. Sesuatu yang lagi maha mengetahui, sesuatu yang tersembunyi, maha mensyukuri dan maha penyantun syakur, maha pengampun lagi maha penyayang rahmanur rahim al-ghafur. Dia telah berbicara dengan Musa ya, bersemayam atau istiwa di atas arsy-Nya, di atas singgasananya, dan menciptakannya dengan kedua tangannya, dan bahwasanya dia mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan, berarti ada sifat cinta, meridhohi orang-orang yang beriman, berarti ada sifat ridha, dan sifat-sifat dzatiyah yang berhubungan dengan diri, zatnya Allah, gitu kan? Fisiknya Allah, dan sifat-sifat fi'liyah, sifat-sifat yang berhubungan dengan perbuatannya yang lain, seperti kedatangannya, turunnya Allah, ya, di sepertiga malam, dan dia tegaskan dalam kitab suci Al-Quran dan diucapkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dalil pertama dari sisi wahyu bahwasanya memang Allah punya nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan. Tentu ada banyak ayat yang berhubungan dengan masalah ini. Ini cuma sebagian kecil yang diangkat. Yang kedua, bukti secara wahyu bahwasanya Allah punya nama-nama dan sifat-sifat yang boleh kita panggil, berita dari Rasulullah SAW tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tertera di dalam hadis-hadis sahih yang sangat jelas. Seperti sabda beliau, yadhakullahu ila rajulaini yaktulu ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhulul jannah. Dalam hadis Bukhari dikatakan Allah tertawa kepada dua orang laki-laki yang salah seorang dari keduanya membunuh yang lain, namun keduanya masuk ke dalam surga. Ini kebetulan diringkas oleh beliau, tapi riwayat cukup panjang begini. Waktu Nabi SAW sedang duduk bersama sahabatnya, beliau berkata, Allah Azza wa Jalla tertawa, tersenyum, melihat dua orang yang saling membunuh dan dua-duanya masuk ke dalam surga. Para sahabat berkata, bagaimana ceritanya ya Rasulullah? Coba jelaskan kepada kami. Kata Nabi SAW, bertemu di medan perang seorang muslim dengan seorang kafir. Di medan perang, di jihad. Lalu si kafir berhasil membunuh si muslim. Maka si muslim mati syahid dan masuk surga. Tidak lama kemudian, si kafir mendapatkan hidayah dari Allah. Masuk Islam. Kemudian dia juga berperang setelah itu. Lalu dia juga terbunuh oleh orang kafir yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala tersenyum dan tertawa melihat dua orang ini. Artinya yang satu menjadi penyebab yang lainnya masuk ke dalam surga. Jadi ini termasuk sifat Allah tertawa dan tersenyum. Gitu kan? Kemudian dikatakan juga tadi yang saya jelaskan ini, yang masalah telapak kakinya Allah ada di halaman 29 kalau ada yang pegang bukunya. Hadis Bukhari Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu jahannam yulqa fiha wa hiya taqul hal min mazid hatta yada'u rabbul izzati fiha rijlahu wa fi riwayah qadamahu fayazdawi fayanzawi ba'daha ila ba'd fataqulu qattun qatt." Neraka jahannam terus diisi dan neraka terus berkata, apakah masih ada tambahan lagi? Lemparin terus hingga Allah Rabb, Tuhan yang Maha Agung, meletakkan kakinya padanya, kaki Allah pada neraka tadi. Dalam satu riwayat yang lain, telapak kakinya. Maka merapatlah bagiannya yang satu dengan bagian yang lainnya. Lalu neraka mengatakan, cukuplah, cukuplah. Kemudian tentang sifat Allah turun. Tadi yang sudah saya jelaskan juga hadis Bukhari Muslim, yanzilu rabbuna ila samai dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul man yad'uni fa'astajib lahu man yas'aluni fa'utiyah wa man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Rabb kita turun ke langit bumi setiap malam pada saat terakhir sepertiga malam yang akhir. Lalu dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku maka aku berikan. Dan siapa yang meminta ampun maka aku ampuni. Hadis Bukhari Muslim. Juga Nabi SAW menjelaskan kalau Allah itu gembira. Allah itu gembira, senang. Sebagaimana dalam sabda beliau dalam hadis riwayat Muslim, lillahi lallahu ashaddu farahan bitaubati abdihi min ahadikum birahilatih. Sesungguhnya Allah lebih bahagia, lebih gembira karena tobat seorang hambanya daripada salah seorang di antara kalian yang menemukan kembali hewan tunggangannya yang hilang di padang pasir Sahara. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sini memiliki sifat gembira. Kemudian pertanyaan Nabi SAW kepada seorang budak wanita, yang memang ini disebutkan juga di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ada budak wanita datang lewat depan Nabi SAW. Nabi bertanya, Aynallah? Qalat fissama. Qala man ana? Qalat anta Rasulullah. Qala a'tikha fa innaha mu'minah. Nabi SAW bertanya kepada seorang wanita yang sedang lewat di hadapan beliau. Lalu beliau berkata, di mana Allah? Maka wanita itu menjawab, di langit. Artinya Allah ada dan ada di atas langit. Beliau bertanya lagi, lalu aku siapa? Kata wanita tersebut, engkau adalah utusan Allah. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada tuannya perempuan tadi, budak wanita ini, bebaskan, merdekakan dia. Karena dia seorang wanita yang beriman. Artinya yakin Allah ada dan sifatnya Allah termasuk ada di atas langit. Serta Rasulullah SAW adalah benar utusan Allah. Juga dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari juga disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala menggenggam dengan telapak tangannya. Sebagaimana sabda beliau, yaqbidullahu al-arda yawmal qiyamah wa yatwi as-samaa'a bi yaminih thumma yaqulu anal malik aina mulukud dunya. Pada hari kiamat kelak Allah menggenggam bumi dan menggulung langit dengan tangan kanannya. Dia berfirman, akulah raja penguasa. Mana raja-raja dunia? Sebagian ulama mengatakan ini adalah tafsir surah Ar-Rahman, ya, yang berbunyi pada saat Allah subhanahu wa ta'ala mengat, atau Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di alam semesta akan hancur pada hari kiamat dan hanya tinggal wajahmu Allah, wajahnya Allah Tuhan alam semesta yang maha mulia. Lalu kata Nabi SAW pada saat itu Allah berfirman, berkata ya, sambil menggenggam bumi mengatakan anal malik aina mulukud dunia. Sayalah raja mana raja-raja dunia. Berarti dari hadis ini diambil pelajaran, Allah memiliki suara, Allah berbicara. Juga dikuatkan dengan hadis Bukhari yang lain, kata Nabi SAW, kalian akan melihat Tuhan kalian Allah pertama kali di mahsyar dalam bentuk cahaya yang sangat terang seperti terangnya bulan purnama di malam Lailatul Qadar, dan setiap orang di antara kalian akan berbicara dengan Tuhannya tanpa ada penterjemah. Tanpa ada penterjemah, artinya dalam bahasa apapun Allah akan mengajak bicara hamba tersebut dan menghisabnya. Begitu pula kasus Nabi Musa alaihissalam pada saat diajak bicara oleh Allah. Waktu dia pulang dari Madian menuju ke Mesir untuk mendakwai Fir'aun, di tengah jalan dia kedinginan sekali sama istrinya. Akhirnya sempat Nabi Musa alaihissalam diperlihatkan oleh Allah dari kejauhan seperti ada api. Lalu dia datang ke sana ke Tursina, di dekat sebuah pohon yang diberkahi oleh Allah SWT. Dijelaskan dalam surah Al-Qasas, surah Anbiya, banyak surah-surah Al-Quran menceritakan tentang kisah ini. Maka Musa pun alaihissalam pada saat tiba di lembah itu, Allah berfirman kepadanya, berbicara kepadanya, wahai Musa, sesungguhnya saya adalah Allah dan engkau sedang berada di sebuah lembah yang berkah, maka lepaskanlah kedua sendalmu. Tapi di sini makanya Nabi Musa alaihissalam punya julukan Kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Dan Allah berfirman dalam ayat lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah benar-benar mengajak bicara Musa alaihissalam. Yang ketiga dalilnya, jadi ini dalil-dalil dari hadis ya. Tadi yang pertama dalil wahyu, bahwasanya Allah punya nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, itu dari Al-Quran. Tentu orang beriman meyakini masalah itu. Kemudian juga Rasulullah SAW sudah sampaikan tadi tentang beberapa sifat-sifat dan nama-nama Allah. Yang ketiga, secara wahyu, nakli, pengakuan kaum as-salafus salih. Salafus salih ini para sahabat dan tabi'in, dan generasi sahabat, tabi'in, dan para tokoh madhab yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, dan mereka tidak mentakwilkannya, tidak pula menolaknya atau mengeluarkannya dari makna lahirnya. Tidak seorang pun dari sahabat Nabi yang mentakwil salah satu sifat Allah Azza wa Jalla atau mengatakan bahwa zahir sifat ini bukan yang dimaksud. Akan tetapi mereka beriman kepada maknanya dan mengartikannya sebagaimana zahirnya. Tangan ya tangan, kaki ya kaki, turun ya turun, mengimani itu tanpa mentakwilkannya. Mereka mengakui bahwa sifat-sifat Allah, mereka mengetahui bahwa sifat-sifat Allah Azza wa Jalla itu tidak seperti sifat-sifat makhluk. Maka dari itu ketika Imam Malik ditanya tentang firman Allah, Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i ya, beliau lagi ngajar, ada muridnya datang lalu berkata, wahai Imam, bagaimana pendapat Anda tentang firman Allah surah Taha ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa, yaitu Rabb yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Beliau menjawab, istiwa, bersemayamnya Allah itu sudah diketahui secara makna arti bahasa Arab jelas. Istiwa artinya naik dan duduk di atas singgasana. Selesai. Itu dalam bahasa Arab jelas. Kaifiyah, hakikatnya bagaimana bersemayamnya, bagaimana proses naik di singgasana, tidak pernah diketahui. Tidak pernah diketahui karena belum pernah memang dinukil kepada kita. Dan menanyakan tentang bagaimana Allah naik dan turun di singgasananya adalah perbuatan bid'ah, kata Imam Malik. Jadi Imam Malik sini memastikan tidak boleh menakwilkan dan tidak boleh menanyakan kenapa. Cukup imanin saja. Karena memang sampai di situ batas kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, aku beriman kepada Allah dan kepada sesuatu yang datang dari Allah sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh Allah. Dan aku beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW dan kepada sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Syafi'i ingin menekankan kepada muridnya waktu itu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Artinya beliau menekankan keyakinan kita dalam apa manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah kita harus mengimani semua nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti yang Allah sampaikan tanpa dan sesuai dengan apa yang Allah inginkan maksudnya. Kita enggak mengubah-ubahnya. Tidak menanyakan sesuatu kalau memang tidak ada penjelasannya. Cukup seperti itu kita imanin. Imam Ahmad rahimahullah juga mengatakan berkaitan dengan sabda-sabda Nabi SAW. Seperti sesungguhnya Allah turun ke langit bumi yang terendah. Dan bahwasanya Allah dapat dilihat pada hari kiamat. Allah takjub. Allah tertawa dan marah. Meridhai. Tidak menyukai dan mencintai. Beliau berkata, kami beriman kepada semua itu dan membenarkannya. Tanpa takyif, tanpa menanyakan bagaimana hakikatnya, dan tanpa mempertanyakan makna hakikatnya. Maksudnya adalah kita beriman bahwasanya Allah Azza wa Jalla turun, yanzil dalam bahasa Arab, yang dapat dilihat kelak di akhirat. Dia berada di atas arsy-Nya terpisah dari makhluknya. Akan tetapi kita tidak dapat mengetahui hakikat atau kaifiyah turunnya. Ru'ya melihat Allah nanti, cara bersemayamnya dan makna yang hakiki untuk itu semua harus diimani. Emang seperti itu. Semua pengetahuan tentang masalah itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah yang telah memfirmankannya dan telah mewahyukannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tidak menentang Rasulullah SAW, tidak pula menetapkan sifat bagi Allah Azza wa Jal lebih dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi dirinya dan dari apa yang ditetapkan oleh Rasulnya Muhammad SAW baginya tanpa batasan. Namun kita tetap mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai segala sesuatu apapun dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Itulah dalil-dalil nakli secara wahyu bahwasanya Allah punya nama-nama dan sifat-sifat dan bagaimana pendapat imam empat madhab tentang mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa mentakwilkan, mengalihkan maknanya, tanpa mentaktilkan, menolak secara mutlak, tanpa mentakyifkan, menanyakan bagaimana, dan tanpa mentasybihkan, menyerupahkan dengan makhluknya. Dalil-dalil akli, secara akal, Allah punya nama dan sifat. Yang pertama adalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sifat-sifat bagi dirinya, dan telah menamakan dirinya dengan nama-nama. Dia tidak melarang kita untuk menyebut dan menamakannya dengan sifat-sifat dan nama-nama tersebut. Dan tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan takwil terhadap sifat-sifat dan nama-namanya itu. Atau mengartikannya di luar arti lahiriahnya. Lalu apakah masuk akal apabila dikatakan kalau kita menyebut dan menyifati Allah dengan sifat dan nama-nama tersebut. Berarti kita telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka dari itu kita wajib melakukan takwil dan mengartikannya di luar arti yang sebenarnya. Artinya, apakah kita harus mentakwilkan, menolak? Ya, padahal sebenarnya Allah sudah memberikan nama-nama segala sesuatunya. Sampai tempat yang dijanjikan saya di hari kiamat, surga ada namanya, neraka ada namanya. Dan surga pun ada nama-nama lagi, ada surga Firdaus, ada surga ya, yang banyak nama-nama surga, ada surga Na'im, banyak. Neraka juga ada begitu. Ya, ada banyak nama-namanya sesuai dengan tingkatan azab yang ada di dalamnya. Jadi sudah jelas kita tidak perlu sebagian ulama mengatakan kita tidak perlu mentakwilkan makna nama-nama Allah sebagaimana kita tidak perlu mentakwilkan sebuah rumah yang jelas kita lihat depan mata kita, maka kita menamakannya rumah. Tidak perlu kita mengubah mengatakan rumah itu sudah jelas dan kita mengatakan oh bukan, ini ya hanya pohon misalnya. Seperti itu kurang lebih gambaran dari Syekh Abu Bakar rahimahullah. Sehingga dengan begitu kita menjadi mu'attilin. Kalau kita menolak nama-nama itu, nanti kita akan masuk orang-orang yang sengaja menolak atau meniadakan nama-nama Allah. Dan ini berarti kufur kepada Allah. Karena Allah sudah menyebutkan punya nama-nama. Serta menafikan sifat-sifat Allah dan mengingkari nama-namanya. Padahal Allah sendiri telah mengancam orang-orang yang mulhidin. Yang mengingkari nama-nama Allah. Seperti Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayuzawna ma kanu ya'malun, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Yang kedua, bukankah orang yang menafikan salah satu dari sifat Allah karena takut dari tashbih? Ada orang bilang, gak usah dia bilang tangan, walaupun Allah bilang yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Gak usah deh, nanti kalau kita gitu nanti kita menyerupai dengan manusia. Kata beliau, bukankah orang yang menafikan salah satu sifat Allah karena takut dari tashbih, takut nanti terjerumus dalam menyerupakan dengan makhluk, gitu. Itu berarti telah menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Gak perlu kita khawatir kok, gitu kan. Kemudian kalau kita karena takut dari tashbih, ia lari darinya dan terjebak di dalam nafi, akhirnya meniadakan dan ta'til, membatalkan nama-nama tersebut. Maka dengan begitu ia menafikan dan mengingkari sifat-sifat Allah yang telah dia tetapkan bagi dirinya. Dan dengan demikian berarti ia telah melakukan dua dosa besar sekaligus, tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya karena takut tadi, gitu kan? Dan juga ta'til, membatalkannya. Jika demikian adanya, bukankah sesuatu yang masuk akal bila Allah Azza wa Jal disifati dengan sifat-sifat yang telah ditetapkan bagi dirinya dan dengan sifat-sifat yang diungkapkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keyakinan bahwasanya sifat-sifat Allah itu tetap tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya sebagaimana zat Allah itu sendiri tidak sama dan tidak serupa dengan zat makhluknya. Kemudian poin terakhir dalam bab ini adalah, sesungguhnya beriman kepada sifat-sifat Allah dan menyifati Allah dengannya tidak mengharuskan tashbih dengan sifat-sifat makhluk, menyerupakan dengan makhluk. Sebab akal sehat itu sendiri tidak menolak kalau Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat khusus baginya yang tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya. Tidak akan pernah sama kecuali hanya dalam sekedar nama dan sebutan saja. Maka sang pencipta memiliki sifat-sifat khusus baginya sebagaimana bagi makhluk memiliki sifat-sifat yang khusus baginya. Ketika seorang muslim beriman kepada sifat-sifat Allah dan menyifatinya dengan sifat-sifat tersebut, ia sama sekali tidak berkeyakinan dan tidak pernah terlintas dalam hatinya bahwasanya tangan Allah itu misalnya mirip atau sama dengan tangan makhluk dalam makna seperti apapun juga. Yang demikian itu karena sang pencipta Allah SWT sangat berbeda dan tidak sama dengan makhluknya baik pada zat maupun perbuatannya. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ikhlas yang sudah kita hafal sama-sama dan kita tutup dengan surah Asy-Syura ayat 11. Al-Ikhlas 4 ayat bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Esa dari segala sesuatu. Dari fisiknya, dari sifatnya, nama-namanya memang enggak ada yang menyerupai. Itu makna daripada Allahu ahad. Jadi Allah Esa dalam segala sesuatu. Gak ada yang sama dengan dia. Baik fisiknya, namanya, dan juga sifat-sifatnya. Allahu Samad, ayat kedua. Allah adalah Rabb yang tergantung kepadanya segala sesuatu. Tergantung kepadanya segala sesuatu. Kita lihat Fir'aun pada saat mengaku sebagai Tuhan. Dan akhirnya sebelum Allah tenggelamkan apa yang terjadi? Allah timpakan Mesir musim peceklik. Kering sekali. Fir'aun bingung. Mau ambil dari mana air? Tadinya dia ngaku sebagai Tuhan, tapi Allah sengaja keringkan, tidak turun hujan. Sampai-sampai dalam riwayat dikatakan sungai Nil habis airnya. Dan di istana Fir'aun pun kehabisan air. Semua pohon-pohon kering, semua hewan-hewan mati dan banyak manusia yang mati. Fir'aun bingung, tanya penasihat-penasihatnya yang mengaku sebagai Tuhan nih. Coba, apa saran kalian nih? Kata mereka sudah enggak ada lagi Fir'aun, apalagi yang kamu mau lakukan. Semua upaya sudah kita lakukan, sudah keluarin dana, coba datangin air, coba digali sungai Nil, coba ini, coba itu, coba pakai ilmu sihir, coba kasih tumbal, enggak ada semua. Tinggal satu yang belum kau lakukan. Kata Fir'aun, apa itu? Kata para penasehatnya, kamu belum minta kepada Tuhannya Musa. Maka Fir'aun pada saat itu terdesak lalu mengatakan, baiklah panggil Musa. Begitu Musa AS datang, lalu berkata, ya, Fir'aun, wahai Musa, kalau Tuhanmu yang kamu selama ini kumandangkan itu dan sebutkan, bisa menurunkan hujan dari langit, maka saya dan semua pengikut saya akan beriman. Nabi Musa AS senyum dan berkata, wahai Fir'aun, benarkah kalau Tuhanku dan Tuhanmu Allah turunkan hujan dari langit, lalu kau akan beriman? Dia bilang, tentu saja. Karena dia sudah buntu, gak bisa buat apa-apa. Allah tahan saja. Ini maknanya memang Allah Samad. Allah itu bergantung segala sesuatu padanya. Maka Fir'aun pun mengatakan tentu saja. Di depan Fir'aun, Nabi Musa AS berdoa mengangkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah, zat yang telah menahan air hujan ini turunkanlah dengan izinmu. Turun hujan sebelum Musa AS menutup tangannya dari doa. Maka pada saat itu sebulan penuh di Mesir hujan. Sampai sungai Nil penuh kembali. Semua tumbuh-tumbuhan subur. Semuanya orang bisa hidup kembali. Apakah Fir'aun beriman? Tidak sama sekali. Fir'aun masih mengatakan dengan kalimat sederhana, ke tanda kekufuran dia dan menolak keimannya kepada Allah. Dia bilang, oh sudah saatnya hujan turun. Akhirnya dia menolak dan akhirnya meninggal dalam tenggelamkan oleh Allah SWT dengan air yang selama ini dia anggap remeh itu. Lalu dikatakan, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak punya asas, tidak ada orang tuanya, dan tidak punya cabang, enggak punya anak-anak. Gitu kan? Karena kalau kita katakan Allah itu punya orang tua, maka pasti punya kakek, punya nenek, punya lagi di atasnya. Kalau Allah punya anak, seperti orang Nasrani mengatakan Isa anak Tuhan, maka berarti akan punya cucu dan punya seterusnya ke bawah. Maka Allah mengatakan, lam yalid wa lam yulad, sifat tunggalnya Allah. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak seorang pun yang setara dengannya dalam segala hal. Dalam segala hal, dalam zatnya, sifatnya, nama-namanya dan semuanya. Dan ini ayat penutup adalah ayat pamungkasnya. Ayat yang ulama semua sepakat dalam buku-buku akidah, siapapun yang coba menyerenungi nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka dia hubungkan dengan ayat ini. Kata Allah dalam surah Asy-Syura ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya, dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Yang maha mendengar lagi maha melihat. Allahu alam. Seperti biasa insyaallah setelah salat ba'diyah sunnah isya, kita akan buka pertanyaan, dan saya harap Bapak Ibu bisa menulis pertanyaan di kertas supaya bisa menghemat waktu. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki buku, kalau berminat bisa datang ke tempat saya, ada di Ajwat insyaallah, sudah saya siapin, saya ambil dari penerbitnya. Mungkin begitu dulu, kita tutup karena waktu isya sudah masuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan pertama, kalau memberi nama anak depannya al, boleh atau tidak? Kalau menggunakan nama-nama Allah, nama-nama Allah misalnya Rahman, Rahim, gitu kan? Maka tidak boleh menggunakan al, karena al ini alif lam mu'arraf namanya. Jadi dia yang mempertegas apa yang dimaksud. Jadi seperti Ar-Rahman berarti namanya Allah. Tidak boleh seseorang bernama Ar-Rahman. Kalau dia menggunakan alif lam berarti dia harus menggunakan Abd, Abdurrahman, gitu kan? Tapi kalau ada seseorang bernama Abdurrahman ditambah dipanggil Rahman, bolehkah? Boleh. Tidak pakai alif lam. Berarti hanya sekedar Rahman sifat, ya, yang maha, yang penyayang, gitu kan? Rahman artinya penyayang. Tapi tidak boleh dipanggil orang dikatakan Ar-Rahman. Itu tidak boleh. Harus dipanggil ya Abdurrahman. Jadi alif lam ini tidak boleh digunakan. Tapi kalau nama-nama selain nama-nama Allah, apa saja, mungkin orang menggunakan dengan al awalnya, itu masih umum saja. Nama toko, nama usaha, ya kan, itu apa saja ya, nama kendaraan menggunakan al dan bukan nama Allah setelahnya, itu tidak ada masalah. Bagaimana hukumnya bila ada yang bernama Abdurrahman namun banyak orang yang memanggilnya dengan Rahman? Sudah saya jelaskan tadi. Kalau sedang haid, bisa enggak kita bangun di sepertiga malam terakhir untuk berdoa kepada Allah? Bisa sekali, malah dianjurkan ya. Saya selalu tekankan kepada jemaah saya, terutama ibu-ibu, yang Anda tinggalkan pada saat lagi haid dan nifas hanya yang dilarang, sholat, puasa. Ditambah lagi oleh para ulama adalah masuk ke dalam masjid. Ini khilaf di antara ulama sebenarnya bagi wanita haid dan nifas ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi untuk berjaga-jaga dan menyentuh Al-Quran secara fisik. Tapi selain ini berzikir, menjaga zikir pagi sore, mengulangi hafalan-hafalan, bersedekah, berdoa, tetap semuanya dilakukan. Apa saja yang tidak dilarang kerjakan. Jadi jangan malah dengan haid dan nifas kemudian Anda jauh sekali dari ibadah, enggak ada ibadah yang dikerjain. Ini keliru. Jadi tetap harus dijaga. Boleh insyaallah bangun sepertiga malam, berdoa kepada Allah, mengulangi hafalan, tidak ada masalah. Ya. Akhir-akhir ini saya sering merasa tidak bahagia Ustaz. Apa ini? Saya ingin keluar dari pekerjaan saya. Tidak puas dengan kehidupan saya dan ingin pindah ke kota lain. Ini termasuk kufur nikmat atau sedang ada gangguan jin ya Ustaz? Tergantung keadaannya. Saya tidak bisa langsung menerka atau mengambil sebuah hukum di sini. Kalau Anda misalnya merasa terganggu di sebuah kota yang Anda tinggal, karena memang gangguan orang. Memang di kota itu tidak ada kenyamanan sama sekali. Mungkin karena banyaknya orang yang jahat dan seterusnya. Terlepas daripada dari Jakarta sekarang, misalnya kota mana saja secara umum di muka bumi ini, Anda terganggu di situ, terutama berhubungan dengan masalah ibadah. Inilah penyebab utama dari adanya perintah hijrah. Jadi kan, karena orang-orang yang terganggu tidak bisa beribadah. Anda juga bekerja di satu perusahaan, ternyata di sana diolok-olok. Mungkin karena pakai jilbab, mungkin karena berjenggot kalau laki-laki, mungkin karena mau sholat tepat waktu, kemudian diolok-olok, maka Anda kerja pindah ke tempat lain, hijrah. Itu boleh saja, enggak ada masalah, gitu kan? Itu tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada sebab, kita lagi nikmatnya alhamdulillah pekerjaannya bagus misalnya, rumah tangganya bagus, kemudian tiba-tiba saja merasa enggak usah deh saya mau tinggalkan, atau ribut tiba-tiba rumah tangga tanpa ada sebab. Nah, ini memang jelas gangguan dari syaitan. Gangguan dari syaitan, harus ruqyah, harus diruqyah, berobat insyaallah itu akan sangat baik. Dan ini secara kebetulan ada Ustaz Sahal di sini, ya, teman saya yang biasa meruqyah. Mungkin beliau lagi ada di Kalibata, nanti sebentar jemaah kalau selesai pengajian ini ada yang butuh nomor telepon beliau, saya akan kasih, nanti boleh dipanggil, ya, boleh bertanya, konsultasi berhubungan dengan masalah ruqyah secara khusus, ya. Apakah boleh memberi nama masjid dengan asma Allah seperti Masjid Ar-Rahman? Boleh, enggak ada masalah. Tidak ada masalah, ya, boleh saja. Malah itu positif saja, karena setiap orang menyebutkan berarti orang akan menyebutkan nama Allah, gitu kan? Tapi kalau menggunakan nama Allah, perhatikan harus selalu ada al tadi, alif lam mu'arraf, ya, alif lam yang mempertegas memang itu nama Allah. Kalau ingin kaya, apa ini, kaya rajinlah sholat duha, apakah itu hadis sahih? Saya belum pernah temukan lafaz seperti ini, ya. Apakah memang sholat duha itu memberikan orang kekayaan? Allahu alam. Tapi yang ada dalam hadis sahih, kalau lafaz seperti ini belum pernah saya temukan. Tapi ada hadis sahih, hadis qudsi, riwayatkan Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, ruku'lah untukku di awal pagi 4 ruku', maksudnya 4 rakaat duha. Maka aku akan penuhi kebutuhanmu pada hari itu. Aku akan penuhi kebutuhanmu pada hari itu, itu ada. Ya, Allahu alam apakah ini kebutuhan adalah termasuk semuanya menjadi kaya? Allahu alam. Saya tidak tahu, tapi jelas kebutuhan hari itu dipenuhi oleh Allah dengan mengerjakan 4 rakaat salat duha. Tapi hadis seperti ini orang salat duha bisa jadi kaya belum pernah saya temukan. Allahu alam. Ustaz, sebaiknya mulai kapan kita menyiapkan nama untuk anak yang masih dikandung? Nanti aja kalau sudah lahir. Boleh aja kita milih-milih, ya. Tapi yang disunnahkan memberikan nama anak dan memilihkan nama untuknya itu di hari ketujuh dari lahirnya. Sebab kata Nabi SAW, pilihkanlah nama untuk anak kalian dan tumpahkanlah darah, maksudnya akikahkanlah dia di hari ketujuhnya. Di hari ketujuhnya. Ibnu Qayyim rahimahullah menambahkan dengan hadis yang lain, di hari ketujuh atau hari 14 atau hari ke-21nya. Jadi hari-hari ganjil, dengan hari-hari ganjil. Kalau Anda mau milih-milih boleh saja, enggak ada larangan di situ, tapi memberikan nama anak itu dianjurkan pada hari ketujuh. Ada beberapa hal memang yang dianjurkan, ya, memberikan nama yang baik pada hari ketujuh, kemudian berkurup apa namanya? Menyembelih kalau anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1, kemudian mencukur rambutnya, ya, kemudian menimbang dengan timbangan emas, ya, dan berinfak sejumlah nilai itu, misalnya rambutnya 1 gram emas segram 500 ribu, kalau Anda punya ada kelebihan dana, infakkan sebesar 500 ribu itu. Itu yang dianjurkan memang, itu yang dianjurkan. Sebagian ulama menambahkan dengan mengkhitannya, ya, mengkhitannya. Jadi memang khitan itu juga lebih baik pada saat dia masih bayi, yang masih kecil, karena itu akan lebih membantu pertumbuhan badannya, Allahu alam, dan juga meringankan, tidak terlalu sakit, ya. Nama untuk perempuan yang mempunyai arti yang bagus menurut Ustaz kira-kira apa? Mohon bantuannya. Kalau mau nama, biasanya orang yang tanya saya terlebih dahulu menanyakan mau dimulai dengan huruf apa biasanya, gitu kan? Karena ada orang, karena nama dia misalnya dimulai dengan K, dia juga mau anaknya K, gitu kan? Atau istrinya yang mulai dengan S, misalnya dia mulai dengan S. Nanti kita sesuaikan huruf yang dia mau itu dengan nama-nama para sahabat. Dan saya sarankan Bapak Ibu sekalian fokus. Kalau anak laki-laki paling afdal dengan Abd, semuanya pakai Abdu. Paling afdal dari Abdullah dan Abdurrahman, gitu kan? Dan semua setelah itu Abdu. Abdu siapa saja? Abdul Ghafur, Abdul Syakur, nama-nama yang dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian datang setelahnya nama para nabi-nabi. Ya, nama dari Nabi Adam tadi sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Kemudian datang setelahnya nama orang-orang soleh dari kalangan sahabat. Sahabat banyak sekali. Ya, bisa kita beli, ada buku judulnya itu Nama-nama yang baik buat anak. Kalau tidak salah terbitan Pustaka Tazkiyah. Pustaka Ibnu Umar. Kecil, mungkin 10 ribuan harganya. Di situ seperti ada kamus ya, menjelaskan nama-nama pilihan untuk anak. Itu juga boleh dipilih. Atau kita baca kisah-kisah sahabat. Ya, saya sarankan ibu-ibu terutama yang lagi hamil, kalau mau memilih nama buat anaknya, coba beli buku. Ada buku itu terbitan Ibnu Katsir ya, Pustaka Ibnu Katsir, Sahabat-sahabat Nabi. Ada juga terbitan buku, saya lupa penerbitnya apa, tapi ada buku Sahabiat-sahabiat Nabi, perempuan. Maka itu bisa dilihat nama-namanya mereka, kemudian baca kisahnya, lalu namakan dengan itu. Dan lalu namakan dengan itu. Saya, anak-anak saya rata-rata saya namakan sesuai dengan apa yang saya bagikan tadi itu. Jadi pada saat anak saya pertama lahir, saya berikan nama Nusaibah. Itu karena memang saya melihat kisah sahabiat Nabi yang sangat agung ya. Seorang wanita, kalau Anda mau yang bertanya ini menamakan anak Anda dengan nama ini juga bagus gitu. Jadi seorang sahabiat Nabi yang memotivasi suami dan anaknya untuk ikut berperang, itu Nusaibah binti Ka'ab namanya. Nusaibah ini masih jarang orang pakai ya. Dan saya memberikan nama anak saya yang pertama dengan nama itu karena memang saya terkesan dengan kisahnya beliau radhiyallahu anha. Jadi beliau luar biasa semangatnya untuk menjalankan agama Allah ini besar. Jarang wanita seperti dia. Sampai-sampai dia memotivasi suaminya dan anak-anaknya untuk pergi berjihad, gitu kan? Untuk pergi berjihad. Dan banyak suaminya terbunuh, anaknya terbunuh, dan di perang Uhud itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waktu saya sedang terdesak." Jadi beliau terdesak sudah sampai ke Gunung Uhud. Dan anak-anak panah orang-orang Quraisy banyak terarahkan ke arah saya, kata Nabi SAW. Saya temukan Nusaibah binti Ka'ab mematahkan anak-anak panah itu. Jadi Nusaibah pun ikut berperang, gitu kan? Itu diantaranya nama. Kemudian ada juga nama-nama yang lain ya. Kalau saya sih saya begitu, saya baca nama-nama sahabat dan sahabat, kemudian saya ngambil gitu. Kemudian ada nama yang saya ambil juga Sumayyah misalnya. Sumayyah itu nama seorang sahabiat perempuan yang pertama mati syahid dalam Islam. Sumayyah ini suami istri daripada Yasir. Yasir dan Sumayyah adalah dua orang yang pertama mati syahid dalam Islam di Mekah. Mereka duanya adalah budaknya Abu Jahal yang dibunuh karena disuruh kufur tapi mereka tidak mau. Dan anak mereka bernama Ammar, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum ajma'in, yang terkenal. Waktu mereka lagi disiksa, Nabi SAW lewat lalu beliau mengatakan, "Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah." Sabarlah wahai keluarganya Yasir, kalau kalian terbunuh di sini, maka kalian akan pasti masuk ke dalam surga. Dan akhirnya Sumayyah dan Yasir mati syahid, ya, terbunuh oleh Abu Jahal. Ini diantaranya gitu kan. Kemudian banyak nama-nama yang mulia kan. Nama Aisyah, Hafsa, Sofia, nama istri Nabi, Sauda, kemudian Khawlah, gitu kan. Banyak sekali nama-nama. Kemudian kata Nabi SAW, telah sempurna dari kalangan laki-laki. Kan ini yang ditanya nama anak perempuan ya. Sempurna dari laki-laki banyak sekali, dan dari perempuan tidak sempurna kecuali empat. Ya, lalu beliau sebutkan Maryam, ya, ibunya Isa alaihissalam, kemudian Asia istrinya Fir'aun, Khadijah dan Fatimah. Ini berarti nama-nama yang dipilih oleh Nabi SAW, gitu kan? Jadi kita pilih nama-nama yang mulia dari sahabat, dan cukup banyak sahabat yang punya kiprah luar biasa. Kalau kita baca kisah-kisah mereka itu luar biasa, gitu kan? Begitu pula kalau misalnya anak laki-laki, pilihlah nama-nama sahabat, gitu kan? Pilih nama sahabat Umar, Ali, Utsman, Talha, Zubair, gitu kan? Cukup banyak ikhwah yang saya berikan nama. Seperti saya pilih untuk nama anak laki-laki saya itu Uwais Al-Qarni. Dari nama Uwais Al-Qarni. Uwais ini, saya terharu sekali dengar kisahnya. Dia seorang tabi'in, tapi yang Nabi SAW berkata kepada, atau bersabda dalam sebuah hadis, Afdalut tabi'in Uwais Al-Qarni. Paling afdal tabi'in yang datang setelah sahabatku nanti adalah Uwais Al-Qarni dari suku Qarn di Yaman. Ya, dia sangat bakti dengan ibunya. Maka saya mengambil nama itu untuk memberikan nama ke anak saya. Ada juga salah seorang ikhwah pernah minta anaknya laki-laki dan dia ingin nama seorang pejuang laki-laki yang masih jarang dipakai. Maka saya berikan nama Julaibib waktu itu. Julaibib ini salah satu nama sahabat yang badannya tidak terlalu besar tapi luar biasa beraninya di medan perang. Sampai-sampai di perang Uhud ditemukan dia mati setelah membunuh 7 orang-orang kafir Quraisy. Dan kata Nabi SAW, "Ana minhu wa huwa minni." Julaibib ini bagian dari saya dan dia bagian dari, dan saya bagian dari dia. Itu diantaranya. Dan ada banyak sekali ya nama-nama yang luar biasa. Ashja'a, kemudian ada Nu'man ibn Bashir, nama-nama sahabat, dan Nu'man, banyak sahabat-sahabat yang lain. Dan itu memang umumnya kita bisa mengikutin awal huruf tadi, gitu kan. Kalau saya biasa saya ikutin dari awal hurufnya, ya, dari awal hurufnya, sehingga memang kita lebih mudah untuk mencari nama-nama itu, Allahu a'lam. Jadi seperti itulah nama-nama yang saya sarankan, dan untuk lebih jelasnya bisa baca di buku yang saya bilang tadi, nama-nama pilihan dan baik, terbitan Pustaka Ibnu Umar, Allahu a'lam. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah habis nih kertasnya di sana. Sudah, sini dulu, silakan Pak. Mengenai apa? Akikah. Sebesar apa? Perak. Kalau tidak mampu akikah, oh, untuk rambutnya. Baik. Jadi pertanyaannya begini, saya punya anak sekarang sudah 2 tahun lebih tapi belum diakikahkan karena belum sudah. Ya, artinya pada saat hari yang diperintahkan hari ketujuh belum mampu. Mampunya diakikahkan setelah 2 tahun dan sekarang sudah dilaksanakan. Ada yang berpendapat bahwasanya kalau tidak mampu timbangan rambutnya dari emas ke perak, gitu ya. Baik, jadi ada 2 pendapat ulama dalam masalah akikah. Pertama, pendapat pertama mengatakan siapapun muslim yang tidak punya kemampuan di hari ketujuh dari hari lahir anaknya, tidak mampu pada saat itu, maka gugur darinya hukum akikah. Gugur hukumnya dari akikah. Seperti orang pada saat kewajiban zakat datang padanya, tiba haulnya, masa setahun, gitu kan. Ternyata pada saat hari itu, misal besok dia harus keluarin zakatnya, sudah tiba haulnya, Ramadan misalnya. Hari terakhir Syakban dia sakit keras. Uangnya yang dia tabung tadinya dibayar rumah sakit. Atau ibunya sakit keras. Tiba-tiba besok kalau dihitung nisabnya gak sampai batas 85 gram emas. Maka gugur darinya kewajiban zakat. Walaupun sudah masuk tinggal 1 hari gitu kan. Nah ulama yang pendapat pertama mengatakan seperti itu akikah. Jadi pada hari H dia tidak bisa, maka dianggap dia gugur. Sudah gugur gak ada masalah. Ini pendapat pertama ya. Pendapat yang kedua mengatakan tidak gugur. Dan Allahu a'lam, ini saya pribadi melihat pendapat kedua lebih baik gitu kan. Karena memang mereka mengatakan hadis Nabi yang berbunyi, hadis sahih riwayat Bukhari, semua orang terikat marhuna bi akikatih, terikat dengan akikahnya gitu kan. Maka ini masuk mutlak, kapan dia mampu dia kerjakan berapapun umurnya. Saya kemarin waktu umroh terakhir sempat tanyakan juga di salah satu majelis ilmunya masyayikh di sana. Jadi para ulama kita, saya tanya, "Syekh, kalau seandainya orang sudah dewasa bisa enggak akikah? Ada enggak gambaran tentang masalah itu?" Beliau bilang bisa saja, asal memang syaratnya dia pada saat itu tidak punya kemampuan. Ada sebagian ulama mengatakan kalau dia jahil, dia enggak tahu. Lewat hari ketujuh, lewat hari ke-1 tahun, dia enggak tahu kalau memang harus akikah anaknya. Jahil, enggak ngerti agama. Maka itu berarti dia boleh kerjakan kapan saja. Tapi kalau ada orang sengaja mampu hari ketujuh memang tidak mau akikah, maka ini mutlak sudah tidak boleh lagi. Walaupun dia mau kerjakan setelahnya, karena dia sengaja ya. Ini sama hukumnya hampir dengan sholat. Orang sengaja azan memang sampai keluar waktu nggak mau sholat, udah nggak bisa lagi. Lain dengan kalau orang lupa, orang ketidur, ada udurnya, dibolehkan. Jadi Allah alam, setahu saya itu pendapat kedua mengatakan boleh saja, ya, boleh saja. Kalau masalah kasus tadi dialihkan, kalau emas gak ada, perak itu gak apa-apa, gak ada masalah. Karena gini, rambut yang dicukur bayi itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Beda dengan akikah, akikah hukumnya wajib. Jadi mencukur rambutnya dan menimbang rambutnya dengan timbangan emas atau perak itu hukumnya sunnah. Dipilih oleh jumhur ulama dengan sunnah mu'akkadah. Karena Nabi SAW membedakan antara lafad menyuruh akikah dengan kata amr perintah, sementara mencukur itu hanya memberikan pilihan. Dan boleh seseorang di antara kalian mencukur rambutnya dan menimbangnya. Jadi memang itu sebuah pilihan, opsi, gak ada masalah. Kita mampu dengan emas, alhamdulillah, tidak mampu dengan perak, semampunya disedekahkan. Itu hanya penyempurna saja. Sini Pak, silakan. Masalah? Mengubah nama? Baik. Diubah gimana? Enggak diubah. Jadi kalau antum punya nama, ini pertanyaannya, saya punya, misalnya saya punya nama dalam bahasa apalah, ya dalam bahasa daerah kita misalnya, dari suku manapun, dan ternyata maknanya enggak baik. Ataupun punya makna, tapi kita ingin lebih syar'i, lebih islami. Wajar, Kalau dalam Islam itu orang bernama Muhammad, walaupun dia dari Melayu, dari Arab, dari Afrika, dari Barat, sama saja. Memang nama-namanya nama-nama Islam jelas, gitu kan? Ibrahim, Ismail, nama-nama nabi-nabi, nama-nama tadi nisbat abdu itu semua boleh. Dan saya, kalau saya sarankan, memang lebih bagus kalau memang diganti. Diganti total memang. Diganti total semua. Kalau kita bisa ganti dari akte kelahiran sampai semua surat-surat, alhamdulillah, gitu kan? Tapi kalau tidak, minimal panggilan sehari-hari, minimal. Misal nama dia di KTP si Fulan, maka yang dipakai adalah nama yang baru, nama yang punya makna yang baik, nama sahabat, gitu kan? Ya? Tidak apa? Musyrik? Enggak. Musyrik enggak. Musyrik itu mempartisipasikan Allah dengan makhluknya, enggak ada hubungannya. Enggak. Insya Allah jauh. Mana lagi tadi? Waalaikumsalam. Iya boleh. Jadi pendapat kedua tadi membolehkan. Orang tua bapak tadi belum akikahkan. Sekarang bapak sudah dewasa baru tahu kalau ayahnya dan ibunya tidak akikahin. Baik tidak mampu ataupun misalnya ketidaktahuan. Maka pendapat kedua tadi membolehkan. Kalau bapak pegang pendapat kedua tadi, saya bilang saya sendiri lebih cenderung juga untuk itu. Itu insya Allah tidak ada masalah. Ada satu poin juga di sini ya. Para ulama mengatakan pendapat kedua tadi yang bilang bahwasanya boleh mengakikahkan walaupun lewat dari hari ketujuh lahirnya, itu kan karena kejahilan atau memang lalai, lupa. Itu berlaku selama orang yang mau diakikahkan belum meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia gugur, udah enggak ada lagi. Misal gini, kayaknya orang tua saya dulu belum akikah deh, tapi sekarang sudah meninggal. Udah enggak ada lagi akikah. Karena akikah itu berlaku hukumnya pada saat orang masih hidup. Jadi itu kata para ulama yang dimaksud dengan seseorang tergantung dengan akikahnya, artinya selama dia hidup di dunia ini. Kalau sudah meninggal insya Allah dianggap sudah gugur. Mudah-mudahan Allah ampunilah. Ada lagi? Ya. Maaf sebentar. Ibu-ibu kalau mau jawab pertanyaan ditulis di kertas saja ya, supaya gak kejauhan, bisa dikirim ke sini, nanti ada panitia yang ambil. Ibu-ibu yang sedang hamil atau nyusui di bulan Ramadan, kalau dia, ya. Jadi begini, hampir semua ulama sebenarnya ya sepakat, di empat mazhab itu jumhur ulama sepakat mengatakan ibu hamil dan ibu menyusui itu mereka punya khiyar, punya pilihan. Afdalnya mereka puasa, afdal mereka puasa. Jadi mungkin dengan sahur yang cukup, mungkin dengan buka puasa juga on time dengan gizi yang cukup, insya Allah bisa. Dan saya pernah terapkan sama istri saya dan berhasil. Sahurnya maksimal, buka puasanya juga maksimal, insya Allah tidak ada masalah. Masa hamil atau masa menyusui tetap bisa, gitu kan? Tapi ini khiyar, artinya itu afdalnya. Kalau dia nggak bisa gugur, dan di sini juga sama ulama mengatakan kalau tergugurkan baginya puasa pada hari itu, dia masih masuk dalam bab khiyar lagi, pilihan lagi. Lebih afdal dia bayar dengan puasa, lebih afdal. Setelah Ramadan dia bayar dengan puasa. Karena memang Allah mengatakan fa'iddatum min ayyamin ukhar, harus diganti dengan hari-hari yang lain. Tapi ulama bilang khusus bagi orang yang hamil dan melahirkan ini, kalau memang dia punya udzur syar'i, misal dia setelah melahirkan ada masa menyusui 2 tahun dan memang dia kalau tidak makan karena kondisi fisiknya ASI-nya bisa hilang, gitu kan, bisa berbahaya bagi si bayi, maka dia boleh tidak membayar dengan puasa. Di sini dia boleh membayar dengan fidyah. Dan fidyah ini 2,5 kilo beras, sama dengan zakat fitrah. Dikeluarkan per hari diganti jumlah, dihitung jumlah hari yang dia tidak berpuasa atau dia masa menyusui. Tapi tetap lebih afdal kalau dia bayar dengan puasa. Tetap lebih afdal. Karena memang balansnya itu dalam Al-Quran adalah puasa dengan puasa. Kalau dia tidak bisa baru bisa diganti dengan fidyah. Juga dalam ayat Al-Quran ya, disuruh memfidyah. Bisa difidyahkan dengan beras atau makanan pokok kalau tidak mampu. Ada lagi? Sudah? Baik, kalau gitu kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.